بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا أعزكم الله، الحمد لله kita bersyukur bertahmid kepada Allah Jalla wa'ala yang memberi kemudahan kepada kita untuk bisa kembali tazawur fillah, saling menziarahi karena Allah Jalla wa'ala. Ziarah lillah didasari oleh ukhuwah fillah wa'ala ta'atillah. Momen Syawal masih di 10 hari pertama Syawal, momen yang tepat untuk muhasabatun nafsi, introspeksi diri pasca Ramadan. Selama Ramadan, Allah Jalla wa'ala dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan bimbingan-bimbingan, memberikan beberapa bimbingan-bimbingan amal saleh, amal kebajikan, amal kebaikan yang disyariatkan secara khusus selama Ramadan dengan berbagai macam bentuk amal kebajikan, bentuk amal kebaikan. Ramadan telah usai beberapa hari yang lalu, masuk pada bulan Syawal. Sekali lagi, momen yang tepat untuk muhasabatun nafsi, untuk introspeksi diri. Iman amitina azakumullah, kita sebagai hamba Allah Jalla wa'ala, terutama sebagai seorang muslim, tentu tahu, meyakini, memahami kewajiban kita sebagai hamba Allah Jalla wa'ala ialah untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah di setiap waktu, di setiap tempat, di sepanjang hari, di sepanjang hayat, tiada henti melainkan dengan kematian. Ini satu hal pokok yang perlu dijadikan sebagai bahan muhasabah bagi masing-masing muslim pasca Ramadan. Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah dalam risalahnya Ithafu Ahli Iman Bidurus Syahr Ramadan pada dars yang ke-30 menjelaskan tentang apa yang dikerjakan seorang muslim pasca Ramadan. Beliau mengatakan, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah Jalla wa'ala, inna ibadatallahi ta'ala wajibatun fi kulli waqt. Sesungguhnya ibadah kepada Allah Jalla wa'ala itu wajib di setiap waktu, di setiap saat. Walaysa laha nihayatun illa bil maut. Tiada henti, tiada finish, melainkan dengan kematian. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau beribadah kepada Rabb-mu hingga datang kepada kamu al-yaqin, hal yang meyakinkan, yakni al-maut, kematian. Ini hal penting yang menjadi poin pokok muhasabah tiap-tiap muslim pasca Ramadan. Kita sebagai hamba Allah, sebagai bani Adam, sebagai muslim secara khusus, tujuan kita hidup di muka bumi untuk ibadah. Kita diwajibkan untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Ibadahnya wajib sepanjang waktu, sepanjang hari, sepanjang hayat, berhenti ketika kita mati. Ramadan dikenal dengan syahrul ibadah, bulan ibadah, bulan rahmah, bulan barokah, bulan Al-Quran, bulan sadaqah, bulan siam, bulan qiyam, bulan tilawah, bulan doa, bulan zikir, bulan ibadah secara umum. Bulan yang memang kaum muslimin menfokuskan diri mereka padanya untuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala semata. Maka diingatkan di sini, ibadah kepada Allah bukan musiman tiap tahun. Amal soleh bukan musiman tiap tahun. Amal kebajikan bukan musiman tiap tahun. Bukan hanya semata-mata ketika Ramadan. Maka beliau mengingatkan, ibadah kepada Allah itu wajib setiap waktu, setiap saat, kapanpun itu, dimanapun itu. Ikhwanul muslimin jazakumullah, kaum muslimin pasca Ramadan atau semasa Ramadan, mereka anwa' wa asnaf, mereka beragam keadaannya, beragam kondisinya, terkait dengan ubudiyah mereka, terkait dengan amal ibadah mereka. Di antara mereka ada yang betul-betul fokus ibadah, beramal saleh selama Ramadan. Luar biasa. Perjuangannya luar biasa dengan berbagai macam bentuk amal ibadah. Sebagian mereka landai saja. Sebagian mereka biasa-biasa saja. Ramadan bagi mereka dianggap sama sebagaimana bulan-bulan yang lainnya. Sebagian lagi tidak mengindahkan Ramadan, tidak menghormati Ramadan. Tidak ada perubahan kondisi pada mereka, masih dengan kemaksiatannya, dengan kemungkarannya, dengan kejahatannya. Bedanya kalau di luar Ramadan setiap saat, setiap waktu, tidak mengenal waktu. Ramadan nahan-nahan di malam hari. Sebagiannya tak peduli kapanpun itu waktunya. Artinya ketika Ramadan datang sebagai bulan penuh dengan amal saleh, realnya, faktanya, tidak semua umat Islam mengerjakan amal kebajikan yang diinginkan, yang dihimbaukan ketika itu. Ragamnya banyak. Maka pasca Ramadan penting sekali untuk selalu diadakan oleh masing-masing individu muslim waktu dan ruang untuk introspeksi, muhasabatun nafsi, pasca Ramadan. Ikhwan fillah jazakumullah, muhasabah ada tiga macam. Yang pertama ada muhasabatun qabla al-amal. Ada introspeksi diri sebelum beramal, sebelum berbuat. Muhasabahnya adalah yang pertama dicek, apakah ini amal soleh atau amal toleh, amal kebajikan atau amal keburukan, amal kebaikan atau amal kejahatan. Yang kedua, ketika itu adalah amal kebajikan, dia kembali muhasabah, apakah amal kebajikan ini, amal kebaikan ini, ikhlas niatnya dalam mengerjakannya, apa yang memotivasi dia untuk mengamalkannya, apakah lillahi ta'ala, mengharapkan ridhonya Allah semata, apakah tulus ihtisabul ajri indallah, yang dia cari ridhonya Allah, pahala minallah, ataukah ada motivasi-motivasi yang lain, entah itu pribadi atau duniawi atau niatan yang lain selain itu. Pastikan yang pertama ini amal kebajikan, amal kebaikan yang dibimbingkan dalam Islam, yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW dengan bimbingan sunnahnya, bukan amal keburukan, bukan amal kejelekan. Kalau amal kejelekan, tinggalkan. Amal keburukan, tinggalkan. Amal kebajikan, lanjut dengan muhasabah yang kedua, ikhlas atau tidak, motivasinya apa. Kalau motivasinya lillahi ta'ala, tulus mengharapkan pahala Allah semata, ibtigha mardhatillah, lanjut. Tetapi ketika ada tendensi tertentu, tujuan tertentu, niatan tertentu, pribadi atau duniawi, maka jangan maju. Percuma Anda beramal ketika enggak ada keikhlasan. Anda akan capek, letih, lelah tanpa ada pahala. Itu dua poin. Sesuai dengan bimbingan sunnah. Yang kedua, apakah ikhlas mengerjakannya? Ketika dipastikan ini amal kebaikan, amal kebajikan dengan bimbingan sunnah, ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala, baru beramal. Sehingga muhasabahnya sebelum beramal, dipastikan ini amal saleh. Yang kedua namanya muhasabatun hinal amal. Muhasabah ketika sedang beramal, menjaga keistiqomahannya, menjaga keteguhannya, menjaga semangatnya, menjaga kesungguh-sungguhannya, namanya mujahadah, jihadun nafs, mujahadah, berjihad melawan hawa nafsu, dikekang hawa nafsunya supaya mau ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, musabaqah, berlomba-lomba untuk mengharap kebaikan, musara'ah, bersegera, bergegas dalam amal kebajikan, itu muhasabah hinal amal, ketika dalam proses beribadah, beramal, apakah ada kesungguh-sungguhan atau dia malas, semangat ataukah semakin luntur semangatnya, tumbuh semangatnya ataukah mulai futur, mulai loyo, lemah semangat, apakah dia bersegera ataukah lamban, bersegera ataukah nanti dia tunda-tunda, segera dia kerjakan ataukah dia malas-malasan. Ini muhasabah hinal amal, ketika mulai ada lemah semangat, singkirkan, tunjukkan semangat. Ketika mulai malas bergerak dalam beramal, ada tasbiq an-nafsi, maka singkirkan, bersegeralah, segera mengerjakan amal, berlomba-lomba, musabaqah fil amal, supaya dipastikan amalnya di atas kesungguh-sungguhan. Namanya al-mujahadah, thummal musabaqah, thummal musara'ah. Ada kesungguh-sungguhan, ada perlombaan dalam perkara kebaikan, ada bersegera dalam mengerjakan amal. Yang ketiga adalah muhasabatun ba'd ba'dal amal. Muhasabah setelah beramal. Yang sekarang kita bahas ialah tipe yang ketiga. Namanya muhasabatun ba'dal amal. Tema kita muhasabah setelah Ramadan. Itu muhasabah ba'dal amal. Setelah kita beramal, apa yang telah kita kerjakan selama Ramadan. Maka dengan masing-masing tipe asnaf annas, asnaful muslimin yang disampaikan di awal. Kalau dia ternyata alhamdulillah termasuk tipe umat Islam yang bersungguh-sungguh bermujahadah, beribadah, beramal saleh selama Ramadan, maka dia teruskan perjuangan tadi. Alhamdulillah ala taufiq, ala hidayah, bertahmid kepada Allah atas taufiknya, hidayahnya. Lanjut, teruskan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Lanjutkan, terus ibadah kepada Rabb kamu hingga engkau datang kepada engkau kematian atau perkara yang meyakinkan, yakni kematian. Lanjutkan. Lanjutkan, namanya istimrariyah, mudawamah, berkesinambungan. Lanjut, terus istiqamah, sabar, sampai nanti di finishnya, yakni kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Bagi mereka-mereka yang di bawah itu, ada yang landai selama Ramadan, semangatnya landai, tidak ada peningkatan yang signifikan, atau yang kadang malas-malasan, atau malah justru banyak yang kurang, atau di bawahnya lagi masih mengerjakan perkara mungkar, banyak dosa, banyak kesalahan, kurang ibadah, tidak mengerjakan yang wajib, atau tidak mengerjakan yang dianjurkan, yang sunnah, atau lebih parah daripada itu, maka ini makam yang tepat selagi hayat masih dikandung badan. Muhasabah pasca Ramadan. Dan ingat, muhasabah ba'dal amal tidak harus menunggu Ramadan. Karena momennya Ramadan, kita bahas tema muhasabah pasca Ramadan. Yang namanya muhasabah ba'dal amal itu setiap hari. Setiap hari muhasabah di penghujung malam, di penghujung hari. Muhasabah ba'dal amal, apa yang kamu kerjakan hari ini. Hakata. Terus begitu, terus begitu. Ada momen tertentu muhasabah setelah momen, momen yang baik tadi. Sekarang ini momen Ramadan telah usai, maka muhasabah ba'dal amal disesuaikan dengan Ramadan. Muhasabah ba'da Ramadan bagi tipe-tipe yang selain pertama. Dan mungkin nampaknya kita tipe itu tadi, masih banyak kekurangan-kekurangan dalam beramal saleh, masih banyak ketimpangan-ketimpangan dalam beramal saleh, masih banyak belum sempurna amal kebaikan kita, amal kebajikan kita, amal ibadah kita. Banyak lalai, banyak salah, mungkin juga masih mengerjakan perkara yang mungkar. Maka muhasabahnya dalam banyak sisi. Yang pertama adalah al-i'tiraf bit-taqsir wal-i'tiraf bil-khata', introspeksi diri, muhasabah selama Ramadan. Ternyata banyak taksir, kekurangan-kekurangan dalam beramal, dalam beribadah. Ibadah tapi kurang, beramal tapi kurang. Entah kurang banyak, atau kurang keikhlasan, atau kurang ketulusan, atau kurang fokus. Namanya taksir. Akui itu. Namanya al-i'tiraf, pengakuan dari hati yang paling dalam, dengan penuh ketulusan, tidak ada rekayasa. Tulus mengakui kekurangan dia. I'tirafnya amam Allah, di hadapan Allah Jalla wa'ala, bukan di hadapan makhluk. Amam Allah, bersimpuh di hadapan Allah mengakui di hadapan Allah dia masih banyak taksir fil ibadah fil amal, banyak kekurangan-kekurangan ibadahnya, amal solehnya. Atau i'tirabil khata, mengakui kesalahan dia, mengakui dosa dia, mengakui keburukan dia, kejelekan dia, kejahatan dia. Dia muhasabah, introspeksi diri. Ternyata selama Ramadan masih banyak dosanya, banyak kemungkaran-kemungkarannya, banyak pelanggaran-pelanggarannya, banyak errornya. Namanya i'tiraf bil khata, i'tiraf bidzambi wal ma'siyah. Ini yang pertama kali. Dan ini merupakan kunci untuk poin yang kedua. Tanpa ini tidak bakal mungkin terwujud poin yang kedua. Yang kedua adalah al-istighfar wa taubatu minha. Taubat, istighfar, mohon ampun kepada Allah daripadanya. Dari kekurangan-kekurangan amal tadi atau dari dosa-dosa tadi. Sekali lagi, harus ada poin yang pertama, i'tiraf bit taqsir, i'tiraf bidz dzambi wal khata. Ketika seorang hamba tadi betul-betul telah i'tiraf, dia mengakui kelemahan dia, kekurangan dia, kesalahan dia, dosa dia amamallah, itu merupakan miftahut taubah. Itu merupakan kunci taubatnya dia. I'tiraf. Ketika ada ini, akan muncul poin yang kedua. Ini sisi kedua dari muhasabah dia batal amal. Yaitu at-taubatul istighfar. Bertaubat, istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Bertaubat dari dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, kemaksiatannya, maka mungkin penyimpangan-penyimpangan dia. Ini kewajiban setiap saat, namun lebih ditekankan ketika pas ke amal besar. Di saat dia bermuhasabah sangat dianjurkan sekali untuk istighfar dan taubat. Sekali lagi, ini poin yang kedua. Istighfarnya, taubatnya kepada Allah setelah dia introspeksi diri dan setelah dia mengakui dari hati yang paling dalam di hadapan Allah Jalla wa'ala, dia mengakui kesalahan dia, kelemahan-kelemahan dia, dan taksirnya dia. Ketika ada i'tiraf, akan muncul istighfar dan taubat. Tetapi ketika tidak ada i'tiraf bidzambi wa taksir, maka tidak bakal ada istighfarnya. Bahkan tidak bakal ada muhasabahnya. Tidak bakal ada. Itu real. Fakta. Bagaimana mungkin orang itu bisa minta ampun, bisa istighfar, bisa taubat, sementara dia tidak pernah merasa salah, tidak pernah merasa punya dosa, tidak pernah merasa punya cacat, punya aib. Bagaimana mungkin dia akan istighfar dan taubat? Orang yang tidak pernah merasa kurang amalnya, bayangannya, perasaannya, sempurna ibadah dia, sempurna amal soleh dia, sempurna kebajikan-kebajikan dia, dalam benak dia, gak ada yang salah sama dia, gak ada yang error, gak ada yang salah, gak ada yang buruk, gak ada yang jelek. Tidak ada i'tiraf, tidak bakal ada istighfar. Bahkan tidak bakal ada yang namanya muhasabah. Dan ini adalah asqannas, orang yang paling menderita di masa mendatang. Dan itu berbahaya. Makanya para fitna nasakumullah, untuk bisa memunculkan poin yang pertama, kita sebagai Bani Adam harus tahu diri. Harus tahu kadar diri. Masing-masing kita ini Bani Adam, anak Adam, tempatnya salah, tempatnya khilaf, tempatnya lupa, tempatnya dosa, tempatnya kemaksiatan, tempatnya serba kekurangan dan banyak hal. Tahu, kenali, diri ini. Ini kuncinya. Allah menegaskan dalam hadis qudsi dalam sahih Muslim, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian ini senantiasa salah, menggunakan bahasa fi'il mudhari' tukhti'un, itu mengandung makna dawam wal simrar wal thubut. Kamu akan selalu pasti berulang-ulang salah malam dan siang. Ini takkid, penekanan. Bani Adam pasti salah, pasti ada yang cacat, pasti ada yang error, ada yang kurang. Kalau enggak malam ya siangnya, kalau enggak siang malamnya, salah, error itu pasti, selalu itu. Allah mengatakan demikian. Dan akulah yang mengampuni segala dosa, maka mohon ampunlah kepada aku, niscaya aku akan ampuni kalian. Ala kulli hal, i'tiraf. Kita harus mengakui ternyata amalnya kita kurang. Harus mengakui ternyata amalnya kita enggak banyak, sedikit. Ternyata kurang maksimal. Ternyata keikhlasannya kurang. Ternyata ketulusannya kurang. Ternyata ada niatan yang lain. Taksir, akui ini semua. Ternyata banyak dosa, banyak salah, banyak alfa. Akui ini semua. Baru yang kedua akan muncul yang dianjurkan dalam Islam dalam perkara muhasabah, yaitu al-istighfaru wa taubatu minha. Segera taubat dan istighfar daripadanya. Bicara muhasabah terkait dengan bab ini, tindakan para salaf dikerjakan di akhir Ramadan. Bukan pasca Ramadan, di akhir Ramadan. Mereka di penghujung Ramadan, mereka tutup, mereka khatimah tutup Ramadan dengan memperbanyak taubat, istighfar. Tapi lah, karena makamnya kita makam Syawal, bahasa yang berikutnya lagi mereka perbanyak istighfar dan taubat. Di kalangan para salaf ada tiga jenis taubat, dan mereka semuanya mengerjakan itu. Dan bagi para salaf yang ma'ruf dengan ubudiyahnya, tingkatan taubatnya paling tinggi. Dua saya bawakan tadi, istighfar, taubat dari dzambun wa khata'un wa maksiyah, dari dosa, kesalahan, kemaksiatan. Hadza wadhih. Semua orang tahu taubat, istighfar dari dosa. Ada lagi yang kedua, naik lagi. Al-istighfar minat taksir fil amal, namanya bertaubat, beristighfar dari kekurangan dalam beramal. Dia gak dosa, dia gak maksiat, dia beramal kebajikan, dia beramal saleh, tapi masih kurang. Mungkin kurang sempurna, mungkin kurang banyak, mungkin kurang keikhlasan, kurang ketulusan, kekurangan. Taksir di sini. Ada poin yang ketiga, dan ini merupakan sifatnya mukmin muttaqin, dan ini merupakan tindakan para salaf, ialah at-taubatu wal istighfar ba'dal ibadati wal amal. Mereka justru taubat istighfar kepada Allah Jalla wa'ala setelah beribadah, setelah beramal soleh, setelah bersungguh-sungguh beramal. Dan itu real, betul-betul bermujahadah, bersungguh-sungguh beramal, mengerahkan semua kemampuan dalam beramal, lalu istighfar setelah itu. Ini puncak istighfar. Ini taubatnya kaum muttaqin, taubatnya kaum mukminin, taubatnya justru setelah ibadah. Barakallahu fikum. Dan itu banyak contohnya, kan? Baik ibadah-ibadah mahdhah atau ibadah-ibadah yang sifatnya muamalah. Contoh yang mahdhah, ketika Allah Jalla wa'ala menjelaskan tentang sifatnya kaum muttaqin, kaum mukminin di Ali Imran, disebutkan beberapa sifat. Satu di antaranya adalah Allah mengatakan dalam firman-Nya, wal mustaghfirina bil ashar. Dan mereka adalah orang-orang yang istighfar di waktu sahur. Di ayat yang lain Allah mengatakan dalam firman-Nya, wabil ashari hum yastaghfiru. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Antum kalau membaca tafsirnya, ya kawan, ini juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam bukunya Madaris Salikin, beliau menjelaskan maknanya adalah sallu al-lail, qamu min al-lail fa sallu wa tahajjadu. Mereka bangun malam, qiyamul lail, salat malam, tahajud, dan bersungguh-sungguh dalam qiyamul lailnya. Setelah itu selesai istighfar. Itu maknanya. Sallu min al-lail thumma istighfaru ba'da shalah, ba'da al-qiyam. Bangun malam dulu, qiyamul lail dulu, salat malam dulu, bersungguh-sungguh untuk qiyamul lail, salat malam, selesai mereka istighfar kepada Allah. Dan mereka selesai di waktu sahur. Ini taubatnya kaum muttaqin paling tinggi. Kenapa demikian? Dikarenakan kaum muttaqin adalah orang-orang yang tidak pernah merasa ujub dengan amalnya. Tidak pernah merasa bangga dengan amalnya. Tidak pernah merasa banyak dengan amalnya. Faktanya, para salaf, kaum muttaqin, amalnya luar biasa. Amalnya banyak. Amalnya luar biasa. Tidak mungkin ditandingi mereka. Ya. Kaum muttaqin. Tetapi dalam pandangan mereka masih kurang, masih sedikit. Sehingga ba'dal amal, setelah beribadah, justru istighfar. Yang paling tinggi. Maka ini poin yang berikutnya, poin yang kedua, istighfar at-taubah setelah ini. Sekali lagi, mestinya di penghujung Ramadan. Tapi labas, di penghujung muhasabah, sekarang muhasabah kembali. I'tiraf, thumma istighfar. Barakallahu fikum. Baru yang ketiga, ikhwan, al-islah. Adanya perbaikan di masa mendatang. Kalau yang pertama tadi, tingkatan yang pertama, yang kaum muttaqin, kaum mukminin, kaum salihin, maka poin berikutnya istiqomah, sahabat ala sunnah, lanjutkan ibadahnya sampai mati. Sampai mati. Yang ini banyak prosesnya. I'tiraf, akui kesalahan Anda, akui kekurangan-kekurangan Anda. Sudah diakui, taubat istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Bukti taubatnya, poin ketiga, al-islah ba'da dhalik. Harus islah, memperbaiki diri setelah itu. Wa man taba wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Yang bertaubat dan aslaha, memperbaiki diri, maka pahala dia atas Allah Jalla wa'ala. Tidak cukup dengan kata-kata, harus diwujudkan dengan tindakan dan perbuatan. Tidak cukup mengatakan saya ngaku salah, saya mengatakan saya bersalah, saya kurang dalam beramal, naam, saya banyak dosanya, saya istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tidak cukup hanya itu. Karena taubat perlu pembuktian. Ayatnya menegaskan demikian. Maka poin kedua muhasabahnya adalah al-islah. Harus ada perbaikan pasca Ramadan. Ikhwan fillah jazakumullah, dijelaskan juga Syekh Shalih Fauzan di risalah yang sama. Dan juga diterangkan oleh para ulama yang lain juga. Menjelaskan bahwasanya tanda-tanda orang itu makbul, diterima amal ibadah dia selama Ramadan, ialah keadaan dia pasca Ramadan lebih baik dari sebelumnya. Amal ibadah dia pasca Ramadan lebih baik, lebih bersemangat dari sebelumnya. Itu namanya alamatul qabul, tanda-tanda dia diterima ibadahnya, amal kebajikannya, amal solehnya selama Ramadan. Ay antakuna haluhu ba'da Ramadan ahsan mimma qabla. Keadaan dia, kondisi dia pasca Ramadan itu lebih baik dari sebelum Ramadan. Dari sebelum Ramadan. Maka poin yang ketiga adalah al-islah, perbaiki diri. Maka berbagai macam dosa, berbagai macam kemungkaran, berbagai macam kesalahan kita perbaiki. Kita introspeksi ke depan, kita lebih baik lagi. Kita masih punya waktu, selagi masih hidup kita masih punya banyak kesempatan, dan dikasih kesempatan ke depan bisa lebih baik lagi. Tidak ada yang bisa menghalangi dan tidak boleh menghalangi. Allah Jalla wa'ala memberikan waktu yang sangat luas sampai kita mati, punya waktu yang banyak untuk itu islah. Tentunya taufik minallah, hidayah minallah. Perbaiki diri. Yang kurang-kurang, yang taksir-taksir, yang amalnya kurang diperbaiki lagi, yang kurang amalnya diperbanyak, yang kurang ketulusannya diperbaiki niatnya, diperbaiki keikhlasannya, ketulusannya, yang kurang semangat diperbaiki semangatnya, bermujahadah, bermusabaqah, bermusara'at dalam perkara ibadah. Seperti namanya islah, artinya islah. Tiga poin penting muhasabah setelah Ramadan. Ya, i'tiraf, istighfar, islah. Akui kekurangan kita, akui kesalahan kita, diakui di depan Allah Jalla wa'ala. Istighfar, taubat. Setelah itu kepada Allah Jalla wa'ala dengan taubat yang nasuha, yang jujur, yang tulus, menyesali apa yang telah lalu, yang kurang-kurang, yang salah-salah. Dan yang ketiga, bersemangat untuk islah, perbaikan di masa mendatang. Barakallahu fikum. Baru yang keempat disamakan dengan tipe yang pertama tadi, istiqamah alaiha, al-thabat alaiha, istiqamah di atasnya, teguh di atasnya, tegar di atasnya, istimrar, mudawamah, terus berkelanjutan, berkesinambungan, terus menerus dalam beribadah, dalam beramal, istiqamah di atasnya sampai kita mati. Wahakata barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah. Ini secara umum terkait dengan muhasabah ba'da Ramadan. Itu kaidah umumnya. Yang berikutnya secara khusus, secara real, secara detail terkait dengan amal-amal kebajikan, amal-amal ibadah yang dikerjakan selama Ramadan, yang dibimbingkan selama Ramadan, bagaimana nasibnya pasca Ramadan. Disebutkan di awal, Ramadan itu dikatakan sebagai syahrus salah, bulan-bulan apa, syahrus siyam, bulan-bulan puasa. Puasa ya, namanya juga puasa Ramadan, syahrus siyam. Maka detailnya adalah bagaimana puasa Anda pasca Ramadan. Ya nanti ini tahun depan Ustaz. Iya, itu yang wajib. Yang dibahas sekarang adalah yang sunnah-sunnah. Bagaimana kelanjutan puasa Anda? Apakah dilanjutkan dengan puasa, puasa sunnah yang dibimbingkan dalam Islam? Yang seharusnya, naam, lanjut. Itu muhasabahnya. Selama Ramadan dilatih untuk berpuasa wajib sebulan penuh. Maka pasca Ramadan muhasabahnya adalah poin pertama, nasibnya puasa. Lanjutkan berpuasa secara sunnah untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Jalla wa'ala, meningkatkan tingkatan keagamaan kita, semakin soleh, semakin bertakwa dengan mengerjakan siyamun nawafil. Syawal, ada 6 hari Syawal yang sudah alhamdulillah, yang belum berjuang. Puasa-puasa yang lain, Senin Kamis atau 3 hari ayyamul bidh setiap bulannya, atau siam yaum Arafah, siam 10 hari pertama Dzulhijjah selain yang 10, siam Asyura, Tasu'a, siam Daud dan yang lainnya. Perjuangkan ini, perjuangkan ini. Kita sudah berlatih berpuasa, maka dia bisa berlatih puasa-puasa sunnah untuk melengkapi kesempurnaan puasa kita. Ramadan syahrul qiyam, dikenal dengan bulan-bulan qiyamul lail, tarawih. Ramadan tarawih di awal malam, itu sunnahnya kaum muslimin. Selain Ramadan, di luar Ramadan namanya salatul lail. Di awal boleh, di akhir lebih afdal. Apakah berlanjut qiyamul lailnya kita, salat malamnya kita? Perlu muhasabah. Kita ini manusia biasa, iman dan naik turun. Muhasabah lagi, bagaimana perjuangan qiyam kita, bagaimana perjuangan tahajudnya kita, apakah dipertahankan ataukah tidak? Muhasabah lagi. Jawabannya lanjut, itu harus. Barakallahu fikum. Ramadan dikatakan sebagai syahrul jihad, bulan-bulan jihad. Yang dibahas jihadnya itu, kata Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah dalam bukunya Al-Tayyib al-Ma'arif, menegaskan li sha'imi jihadani. Orang yang berpuasa punya 2 jihad. Jihadun bin nahar, jihadun fin nahari bis siyam, wa jihadun fil laili bil qiyam. Orang yang berpuasa punya 2 jihad. Jihad di siang hari dengan puasa, jihad di malam hari dengan qiyamul lail. Siamnya bagaimana, qiyamnya bagaimana? Yang kita sebutkan poin ketiga adalah jihadnya, perjuangannya, namanya mujahadahnya. Bagaimana mujahadah dia, perjuangan dia dalam beramal, dalam beribadah? Apakah dia kerahkan kemampuan dia untuk beribadah pasca Ramadan? Apakah dia kerahkan semua yang dia bisa, yang dia mampu untuk ibadah pasca Ramadan? Bagaimana keseriusannya, bagaimana kesungguh-sungguhannya? Mujahadah. Jawabannya lanjut, jaga mujahadahnya. Perang terus berlalu, terus berlangsung. Perang tidak pernah berhenti, karena perangnya adalah jihadun nafsi, perang mal hawa nafsu, yang itu merupakan inti jihad dalam Islam. Setiap saat sampai kita mati, barakallahu mujahadahnya. Bagaimana jihadnya? Apakah sudah tanpa jihad? Ya puasa, ya enggak puasa, ya qiyam, enggak qiyam. Jangan. Ini poin ketiga, mujahadah. Dan mujahadah dalam semua amal, bukan semata-mata siap dan qiyam, dalam semua amal. Bagaimana kesungguhan kita? Dilihat bagaimana semangat jamaahnya, bagaimana semangat qobliyah ba'diyahnya, bagaimana semangat zikir pada sholahnya, bagaimana semangat ibadah-ibadah yang lain. Diintrospeksi. Diintrospeksi. Ramadan dikenal dengan syahrus sadaqah wa infaq wal jud. Bulan sedekah, bulan infak, bulan memberikan kebaikan, kebajikan kepada orang lain. Entah dengan harta, dengan ilmu, dengan arahan, dengan bimbingan, dengan khidmat, dengan ta'awun, dengan doa. Memberikan kebaikan yang kita mampu buat orang lain. Bulan sosial, bulan ihsan, berbuat baik buat orang lain. Itu Ramadan dikatakan sebagai syahrul sadaqah, syahrul zakah, syahrul infaq, syahrul ihsan, syahrul jud. Infaq, sadaqah, zakat, dan semua amal kebaikan, kebajikan buat orang lain. Bulan sosial kemasyarakatan dengan berbuat ihsan kepada mereka. Bagaimana pasca Ramadan? Apakah pasca Ramadan jadi bakhil? Al-jawabullah. Lanjutkan. Kita dilatih untuk itu. Teruskan infaknya, sedekahnya. Lanjutkan itu. Al-judnya, memberikan kebaikan kepada orang dengan ilmunya, dengan khidmatnya, dengan arahannya, dengan bimbingannya, dengan doanya, dengan santunannya. Lanjutkan. Lanjutkan. Ramadan juga dikenal dengan syahrul sabar, bulan kesabaran. Kesabaran dilatih untuk sabar. Sabar tidak makan, tidak minum. Dilatih untuk jadi orang miskin, orang fakir yang tidak bisa makan, tidak bisa minum, bersabar atas kemiskinan dan kefakiran. Sabar. Disuruh sabar itu. Lebih-lebih lagi disuruh bersabar untuk mengontrol emosi, mengontrol amarah, namanya qadhmul ghaib ketika Ramadan. Disuruh tabah, disuruh sabar, disuruh menahan emosi, kontrol amarah selama Ramadan. Disebutkan dalam hadis yang masyhur selama Ramadan, idza kana yawmu shaumi ahadikum, apabila pada hari puasa kalian, fala yarfuth wala yafsuq wala yashab, jangan rafath. Ini yang ini untuk Ramadan dan ketika puasa. Jangan rafath, jangan mengucapkan kata-kata yang menuju ke arah sana kepada istri. Enggak boleh mengumpuli istri. Wala yafsuq, jangan mengejar kefasikan-kefasikan. Wala yashab, jangan marah-marah, jangan teriak-teriak. Wa in sabbahu ahadun, ketika ada seorang yang mengajak dia saling mencaci maki, saling mencela. Fi riwayat wa in syatamahu ahad, ketika ada orang yang mencela dia, memaki-maki dia. Faqul inni shaim, katakan saya berpuasa. Jangan dibalas. Cacian jangan dibalas cacian, makian jangan dibalas maki-makian, dipancing, diprovokasi amarahnya, emosinya enggak kepancing. Sabar, sabar dia mengontrol emosinya, mengontrol amarahnya. Namanya qadhmul ghaib. Tidak mengerjakan tindakan bodoh dengan caci maki, dengan celaan. Itu pelajaran penting. Itu kita latih selama Ramadan, selama siam Ramadan. Kita berusaha menjaga diri, menjaga lesan, menjaga semua dijaga, jangan sampai mengerjakan tindakan-tindakan bodoh, tindakan tolol. Jangan sampai mengucapkan kata-kata bodoh, kata-kata tolol. Kita jaga emosi kita, kita kontrol emosi kita. Kita lagi puasa ini. Itu latihan. Berlatih itu. Melatih kesabaran. Bukan semata-mata sabar tidak makan, tidak minum. Bukan semata-mata sabar tidak mengumpuli istri. Tapi sabar untuk tidak terpancing emosi. Sabar jangan sampai terbawa oleh emosi. Itu lebih berat lagi ya. Lebih berat lagi. Dan yang lebih berat lagi adalah sabar al-maksiyah. Bersabar untuk tidak berbuat dosa. Dan itu merupakan hakikat berpuasa. Puasa itu pada hakikatnya bukan semata-mata tidak makan, tidak minum, tidak mengumpuli istri, tapi yang sesungguhnya tidak mengerjakan dosa-dosa maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Itu ini intinya siang. Dia itu bersabar. Banyak hal yang bisa diupayakan. Satu yang tidak bisa, sabar dari kemaksiatan. Tidak bisa. Kenapa gak bisa? Karena watak dasar Bani Adam banyak dosanya. Gak bakal bisa. Yang ini disertai dengan taubat dan istighfar. Berjuang sekuat tenaga untuk jangan berbuat dosa. dikarenakan kita banyak ada banyak alpanya, disempurnakan, dihapus dengan banyak tempat dan istighfar. Yang penting yang poin dua tadi, kita dilatih bersabar dari kemiskinan, dari kefakiran. Hah? Itu penting. Maka pas ke Ramadan juga demikian, kita harus terbiasa hidup prihatin, siap dengan semua kondisi, semua keadaan. Barakallahu. Bagi yang punya kemampuan harta, Ramadan adalah bulan-bulan bersyukur, bulan untuk banyak bersyukur. Alhamdulillah, dia bisa makan, dia bisa minum, dia bisa ini, dia bisa itu. Dia menyaksikan bagaimana fakir miskin tidak makan, tidak minum sepanjang saat, enggak semata-mata Ramadan. Maka dia bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Baik, ada sabarnya, latihan sabarnya. Sabar dari kemiskinan, dari ketiadaan. Sabar dari mengontrol emosi. Yang kaya-kaya dikatakan sebagai latihan bersyukur. Ini semuanya dievaluasi, dimuhasabah. Apakah ada pada kita kesabaran tadi? Apakah ada pada kita rasa syukur tadi? Itu evaluasi. Jangan sampai selama Ramadan diempet-empet, ditahan-tahan. Karena lagi puasa, ditahan-tahan. Begitu selesai Ramadan, ambiar. Mengerjakan tindakan-tindakan bodoh lagi. Mengucapkan kata-kata tolol lagi, tidak ucapannya bodoh lagi. Caci maki, celaan, makian, umpatan, tindakan-tindakan arogan dan segala macamnya. Percuma kita berpuasa. Muhasabah, tahan semua tadi. Barakallahu fiik. Wahakata, Ramadan itu banyak sekali pelajarannya, durus, wa'ibar, banyak ibrohnya, pelajarannya, hikmah-hikmah yang diambil daripadanya, dan semua itu adalah pelatihan ibadah kita. Baik ibadah antara kita dengan Allah Jalla wa'ala, atau ibadah antar sesama hamba muamalahnya. Ramadan ditempa untuk itu semua. Maka pasca Ramadan harus islah yang sudah, maka lanjutkan istiqamah wathabat alaiha. Yang belum, maka i'tiraf, akui kesalahan, kekurangan, istighfar, taubat. Setelah itu yang tulus, yang jujur, islah, perbaiki. Ke depan kita harus lebih baik lagi dalam semua poin-poin di atas. Demikian perjuangan ikhwan. Disertai dengan isti'anah billah, mohon pertolongan kepada Allah, mohon kemudahan kepada Allah. Kemudian mohon taufiq hidayah min Allah. Mohon taufik hidayah dari Allah Jalla wa'ala semata, diberi kemudahan untuk ini semuanya. Mohon keistiqomahan, mohon sabat, dan terus disertai dengan perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu alaikum. Manfaatkan momen-momen tertentu untuk menumbuhkan semangat selalu. Kita punya momen harian, kita punya momen pekanan, kita punya momen tahunan. Momen harian adalah as-salawatul khams, selama waktu subuh ke zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Momen harian untuk terus bermuhasabah, terus introspeksi diri, terus begitu, supaya tumbuh semangat, terjaga semangat, tumbuh keistiqomahan, terjaga istiqomahan. Momen setiap hari. Dan ketika kita mengerjakan dengan baik akan mengabaikan dosa. Momen setiap pekan, itu setiap hari Jumat. Dari Jumat ke Jumat yang berikutnya lagi. Jumat momen yang paling tepat setiap pekannya untuk kembali bermuhasabah, i'tiraf, istighfar, islah, hakada. Terus begitu tiap pekannya. Harian, pekanan, dan nanti ketemu Ramadan berikutnya lagi, tahunan. Tahunan muhasabah lagi, berjuang lagi, wahakata, sampai kita mati. Disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad mengatakan dalam sabda sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Muslim, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna idza jatunibatil kaba'ir. Sadima waktu Ya, dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar, maghrib, maghrib, isya, isya ke subuh lagi. Jumat ke Jumat yang berikutnya. Ramadan ke Ramadan yang berikutnya. Menghapuskan dosa-dosa antar keduanya selama ditinggalkan dosa besar. Menghapuskan dosa. Dan sekaligus sebagai momen kita menjaga semangat, menjaga keistiqomahan, barakallahu menjaga ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, dan bermuhasabah setiap harinya, setiap pekannya, setiap tahunnya. Harian 5 waktu, pekanan setiap Jumat, tahunan setelah Ramadan, Ramadan kepada Ramadan berikutnya, barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum bisa sampaikan. Dan tidak hanya terkait dengan masalah ubudiyah, ibadah kita kepada Allah yang dimuhasabah, tetapi juga muamalah kita, ta'amul kita, interaksi kita dengan sesama juga dimuhasabah. Bagaimana akhlaknya kita, bagaimana adabnya kita, bagaimana lesan kita, bagaimana tingkah laku kita, bagaimana ukhuwah kita, semuanya dimuhasabah. Dan yang diharapkan, yang dihimbau, yang dianjurkan, diwajibkan adalah semakin baik ke depannya. I'tiraf tsummal istighfar tsummal islah. Barakallahu fikum. Dan ini untuk saya pribadi, dikarenakan yang berbicara juga banyak dosa, banyak salahnya, manusia biasa, enggak sempurna. Semoga ini sebagai mau'izah untuk kita semua, ke depan kita semakin baik ibadah kita, semakin baik akhlakiyah kita, semakin baik muamalah kita, dan semuanya lillahi ta'ala. Ibtigha' mardhatillah, hanya mencari ridhonya Allah Jalla wa'ala, bukan untuk fulan atau untuk alan, bukan untuk makhluk atau makhluk bi. Semuanya lillahi tabaraka wa ta'ala, berharap ridhonya, berharap istiqamah di atas sunnah semasa hidup kita, dan juga berharap husnul khatimah di akhir hayat, dan berharap al-jannah di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang kita utarakan, dan insyaallah diteruskan pada kesempatan berikutnya terkait dengan masalah berlomba-lomba dalam perkara kebaikan. Ini tema kapan ini? Subuh ya? Subuh. Muhasabah, ada i'tiraf, ada istighfar, ada islah. Subuhnya kita kembali menyisihkan lengan baju, berlomba-lomba untuk mengerjakan amal kebajikan insyaallah taala. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.